السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. Ikhwan wa akhwan rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat akidah yang shahihah, atas nikmat sunnah mengamalkannya, mendakwahkannya di saat manusia mayoritas umumnya pada zaman sekarang ini sangat lalai dari agama-agamanya, sangat lalai dari ajaran Islam. Di antara mereka tatkala ingin mencari kebenaran, mereka malah mendapatkan penyimpangan. Maka tatkala kita mendapatkan hidayah al-haq, mendapatkan kebenaran dengan latar belakang kehidupan kita yang beraneka ragam, dan kita dipersatukan, dipertemukan majelis ilmu yang mulia ini, maka ini adalah iman yang sangat besar. Kalau kita lihat cuaca sekarang ini ya ikhwan, ya, dingin, maka salah satu azab yang Allah berikan kepada penghuni neraka ada namanya tabaqah zamharir, yaitu tingkatan di mana di neraka itu azab yang berupa dingin yang sangat menusuk. Jadi azab di neraka itu bukan hanya panas, tetapi dingin pun dirasakan, tapi dingin yang sangat menusuk, yang bukan artinya dingin seperti AC nikmat dan lain setidak, dingin yang sangat dingin yang membuat kalau kita gambarkan di muka bumi ini ya tidak ada yang tahan, ada yang membeku dan lain sebagainya ya. Dan begitulah menunjukkan azab neraka itu beraneka ragam. Artinya bukan hanya panas saja dia azab dengan api neraka, tetapi dia azab juga dengan cuaca yang sangat dingin membeku di neraka, dilapisan zamharir dengan zamharir. Ikhwan, kita tahu kita akan meninggal, pasti. Ya, kita tahu bahwasanya pemilik surga adalah Allah, pemilik neraka juga Allah. Kita tahu bahwasanya tanpa melewati jalan Rasulullah dan para sahabatnya, itu kita akan tidak sampai kepada tujuan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan jalan yang lurus, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri anugerah kepada mereka. Siapa itu? Jalannya para sahabat. Di saat banyak sekali kajian, apalagi di lingkungan kampus seperti ini banyak sekali kajian ya, maka hendaklah dipilih-pilih, hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmatilah hidup ini, karena kita memang sudah di dunia, bukanlah khayalan. Nikmati hidup ini dengan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, sesuai dengan jalan yang diinginkan oleh syariat. Kita tidak melakukan penyimpangan di dalam Islam, yang akan kita bahas diantaranya, diantara penyebab menyimpangnya manusia dari jalan kebenaran. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarga, kepada sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Ya ikhwan dan akhwat, penyebab manusia menyimpang dari jalan salaf, dari jalan sahabat ya, yang ketujuh, penyebab menyimpang yang ketujuh ya, adalah at-tanattu'. Kita katakan bahwasanya kalau kita menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan sahabatnya, itu berarti kita akan jauh dari jalan surga, jalan yang menunjukkan kepada surga. Memang seseorang dimasukkan ke surga bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh memastikan seseorang di neraka ya, meskipun dia bukan non-muslim, kecuali pakai dalil. Sebagaimana kita juga tidak boleh memastikan seseorang di surga sebagaimanapun dia alim dan solehnya, kecuali pakai dalil. Ini menunjukkan amal bukanlah yang memasukkan seseorang itu kepada neraka, kepada sorga atau neraka, tetapi adalah rahmat Allah. Oleh karena itu, ya, betapa banyak kita dengar dalam hadis-hadis yang sahih, Allah mengampuni dosa-dosanya dan dimasukkan surga. Padahal dia mendapat membawa, bukankah Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, apabila engkau datang dengan penuh dosa, tetapi engkau bertemu denganku tanpa melakukan kesyirikan sedikitpun, aku akan mengampunimu. Dengan apa itu? Rahmat Allah, tabaraka ta'ala. Tapi dengan syarat, jangan melakukan kesyirikan. Ya. Oleh karena itu, di samping terus mempelajari fikih, mempelajari tauhid, maka kita juga perlu yang namanya mempelajari manhaj metode beragama ini, agar kita mampu menyikapi ajaran Islam, atau agar kita mampu menyikapi perselisihan yang ada di masyarakat, dan kita tahu melihat mana yang berada di atas kebenaran dan mana yang menyimpang. Oleh karena itu, ikhwan, penyebab manusia yang ketujuh, ya, penyebab manusia menyimpang dari jalan Rasulullah itu yang ketujuh namanya at-tanattu', memaksakan diri, memberat-beratkan diri. Itu namanya tanattu'. Kita baca hadisnya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, halaka mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang memberat-beratkan dirinya. Celakalah orang-orang yang memberatkan diri-diri. Celakalah orang yang memberatkan dirinya. Dalam masalah yang bagaimana, kita lihat penjelasan hadis ini. Berarti salah satu yang menyebab manusia itu menyimpang dari jalan Rasulullah adalah dia memaksakan dirinya atau memberatkan dirinya pada perkara yang tidak penting bagi dirinya, baik masalah dunia maupun akhirat. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah untuk diamalkan, sangat mudah. Enggak ada salat misalnya, kesusahan apa yang ada di situ? Kita tidak diperintahkan harus memakai teknologi dulu baru salat. Kemudian kita diletakkan pada waktu-waktunya salat. Gerak-gerakannya bisa dipelajari, bisa diamalkan. Kemudian di mananya susah? Yang memungkinkan anak kecil saja bisa melakukannya. Dia belum taklif, ya, anak kecil. Kalau kita tahu anak kecil, dia lihat-lihatnya orang, dia sholat, ya. Meskipun belum mendapatkan pahala, di samping memang sholatnya belum benar, tetapi mampu diikutinya, mudah. Meninggalkan kesyirikan perkara yang sangat mudah sekali. Gak susah meninggalkan kesyirikan itu, mudah. Tinggal-tinggalkan saja kok. Mengamalkan tauhid sangat mudah. Ya. Yang menuntun kita untuk tidak tunduk kepada selain Allah. Sangat mudah sekali. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu." Tidaklah salah seorang dari umat ini berlaku memberatkan diri dalam masalah agamanya, melainkan agama Islam itu pasti mengalahkannya. Artinya apa, ya ikhwan? Ya akhwan? Tatkala kita memberat-beratkan diri dalam masalah atas nama agama, maka agama itu pasti mengalahkan orang tersebut. Karena ajaran Islam bisa dipraktekkan. Kalau ada ajaran Islam atau amalan Islam yang tidak bisa diamalkan, bukan ajaran Islam. Maka dikatakan Islam pasti mengalahkannya. Karena Islam tidak memberatkan umat, tidak memberatkan orang-orang yang mengikutinya. Kalau kita pahami ajaran Islam ini dengan baik dan dengan sumbernya, tanpa fanatik kepada individu tertentu, tanpa fanatik mazhab, insya Allah kita pasti mampu melaksanakannya mulai dari A sampai Z, karena gak ada yang susah mengamalkan ajaran Islam ini. Akhwat sendiri tatkala mereka memakai hijab, kalau kita tanya kesusahannya apa sih, kan gitu, umumnya itu syahwat itu tinggal pakai doang. Ya. Kemudian kalau masalah dunia, banyak orang yang memberikan secara gratis dan lain sebagainya. Meskipun juga harganya tidak tinggi, tinggal pakai, mudah. Wanita tatkala diperintahkan berdiam diri di rumah, susahnya apa? Yang membuat apa itu apa rupanya? Syahwat. Dia di rumah aman, tenang, enggak ada yang ganggu. Ya, kecuali dalam rangka thalabul ilmi, salat ke masjid, ada beberapa kriterianya, itu pun dengan beberapa persyaratan, bukan ini pembahasannya. Ya. Sangat mudah. Lalu Rasulullah juga mengatakan ahabbud dina ilallah, agama yang paling dicintai oleh Allah itu al-hanifiyatus samhah, yang suci, yang mudah, tidak memberatkan. Oleh karena itu ya ikhwan, lihat bagaimana agama ini dikalahkan, agama ini mengalahkan orang yang memberat-beratkan diri. Ya, apa kata Rasulullah tatkala ada tiga orang datang ke rumah istrinya, istri-istri Rasulullah, tatkala dia mendapati ibadah Rasulullah itu sederhana. Satu mengatakan, saya tidak akan menikah. Yang satu mengatakan, saya akan berpuasa terus tanpa berbuka. Yang lagi mengatakan, saya sholat malam terus tidak akan tidur. Ini kan sebetulnya memberatkan kita. Mana ada, coba tes praktek orang semalaman tidur, gak kuat, atau berpuasa terus meninggal kalau gak berbuka, gak menikah. Tabiat manusia mencintai wanita, memiliki keturunan, syahwat diberikan kita, bukan pendeta. Lihat bagaimana agama yang lain memberat-beratkan dirinya. Dia pendeta gak boleh menikah, akhirnya apa yang terjadi? Berzina dengan biarawatinya. Banyak kan terkejadian. Kita boleh, enggak diberat-beratkan. Apa kata Rasulullah? Man raghiba sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, ajaranku, kata Rasulullah, karena sunnah di sini adalah ajaran Rasulullah, bukan bagian dari umatku. Menunjukkan apa? Umat Rasulullah itu adalah umat yang mengamalkan Islam yang sederhana, yang ada dalilnya. Ya? Yeah? Kita ambil contoh yang memberatkan. Coba kita lihat zikir orang yang goyang-goyang, joget-joget, atau orang mau masuk tarekat. Banyak persyaratannya. Harus dimandikan tengah malam, harus begini, banyak terikat ikat-ikatan dia. Kayak peraturan baru di dalam Islam, Islam di dalam Islam kayaknya. Kita tinggal masuk Islam dengan syahadat dan lain sebagainya, amalkan Islam dengan baik, gak ada yang ngatur-ngatur kita. Kita beribadah langsung dengan Allah, kan mudah itu. Coba masuk kelompok-kelompok ikhwanul muslimin atau kelompok ini, ada baiatnya, ada sumpah setianya, dan dimintai pertanggungjawaban kalau kita menyimpang atau menyebarkan apa namanya program-program rahasia kelompok tersebut, kita bisa dibunuh. Kayak orang Syiah, kalau keluar dari Syiah dibunuh, wajib. Kenapa? Rahasia-rahasia mereka takut dibongkar. Islam mana ada seperti itu? Paling dia dibunuh, murtad dibunuh. Kenapa? Karena mempermainkan Islam. Bukan karena dia nanti setelah itu dia ceritakan kejelekan Islam, gak akan ada. Kalau ada keluar orang dari Islam, gak akan ada yang bisa dia ceritakan. Karena nampak orang, ibadahnya jelas, Al-Qur'annya bisa dijual di mana-mana, yang ada nanti dia malah didustakan orang kalau Islam begini, Islam begitu. Tanya, fakta kan tersebar di dunia. Jadi seseorang itu dibunuh tatkala dia murtad, itu bukan karena dikhawatirkan dia menyampaikan penyimpangan, menyampaikan bahwa Islam ini begini dan begitu. Enggak pun itu orang tahu. Tetapi apa? Dalam rangka supaya jangan dia meremehkan ajaran Islam. Dan ini perintah Allah tabaraka wa taala sebagai pemilik agama. Tak boleh lagi nama atas nama HAM dan lain sebagainya. Ia kalau anda masih hidup, kalau anda meninggal, tak laku lagi HAM itu. HAM itu pun lari semua dari anda. Ya, jangan salah kita dalam masalah seperti ini. Contoh yang lain, di sini berikan contoh. Wa min amsalatit tasaddud. Di antara contoh-contoh yang memberat-beratkan diri, ya. Ma yaf'aluhu ba'duhum fil wudu. Apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dalam wudu? Haitsu yazidu fil wudu'i an thalathin aw arba'in aw khamsin aw akthar min dhalik. Di mana dia tambahi untuk membasuh anggota wudunya itu lebih dari 3 atau terkadang 4 atau 5 bahkan lebih. Wudu itu kan boleh sekali, kalau udah sekali itu, kalau udah cukup kena air, cukup. Sederhana, enggak perlu boros air. Ya, enggak ada alasan orang enggak ada air misalnya. Mudah mengamalkan sunnah orang berwudu, ada air sedikit, bahkan satu gelas aqua pun bisa kalau kita tahu caranya. Ada itu saya lihat bagaimana murid Al-Albani di rahimahullah di Mesir menjelaskannya dalam berwudu dengan satu gelas itu bisa, bahkan masih sisa lagi. Kita kan enggak satu gayung satu apa itu dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Bukan berarti kita memiliki air hujan terus di Sumatera Utara ini, di provinsi yang lain kekeringan, ya saya dengar. Ya kemudian suka hati kita menggunakan air, bukan seperti itu, ya. Nah, kalau cukup satu sudah. Masih kira-kira kita belum yakin belum terbasuh dua. Lagi tiga, lebih itu enggak. Karena tiga batasnya. Ini lihat manusia itu, satu gayung itu, satu, ambil gayung yang kedua, dua, habis orang yang wudu belakang enggak ada lagi air. Memberatkan. Ya? Ajar Islam enggak seperti itu. Contoh yang lain. Islam tidak pernah mengajarkan niat. Lihat orang yang sholat itu kalau dia dia Allahu Akbar. Oh belum. Ulangnya lagi. Allah. Ulangnya lagi nah. Apa ini? Yang susahnya kalau dia imam. Karena kemarin saya dimintai fatwa. Pertanya, Ustaz, kami imam kami dia belum kenal sunnah. Lalu dia takbir, kami pun takbir semua. Lalu dibatalkannya lagi takbirnya tadi, Ustaz. Astagfirullahaladzim katanya. Kayaknya belum masuk ke hati takbirnya tadi. Dia batalkan lagi, lalu ditakbir lagi. Bagaimana sholat kami, Pak Ustaz? Sholat kalian batal semua, saya bilang. Kenapa? Imamnya membatalkan. Apa kayak gini? Dia sudah takbir, batalkannya lagi sholatnya. Ulang lagi dia takbir. Allah, was-was itu. Sejak kapan Islam mengajarkan niat? Memberatkan orang. Ini sebentar lagi maghrib. Orang datang kemari nanti mau ngapain coba? Sholat isya? Belum, masih maghrib. Hatinya udah tahu. Atau oh saya sholat zuhur, udah lewat. Otomatis kok datang orang nanti pas setengah ada 6.15 dan lain sebagainya. Sholat maghrib dong. Kan gitu orang datang niat, udah ada di dalam hati. Diberat-beratkan manusia. Bahkan banyak orang tekeran tak sholat, kenapa? Tak hafal niat, kata dia. Berat sekali melaksanakan sholat itu aja. Ini penyebab penyimpangan dalam Islam. At-tanatu'. Oleh karena itu di sekolah-sekolah seperti ini, dan harapan ini, diajarkan niat. Niatnya ini, niatnya itu. Lalu nanti Idul Fitri, lalu tampil ke depan seorang mengajarkan niat. Karena setahun sekali kata dia. Diajarkan lagi niat sama orang. Ini kan memberatkan orang. Memberatkan orang awam. Orang awam tadi pasti saya yakin dia pasti enggak yakin dengan sholatnya itu. Apa tadi pikir dibilang ustaz itu ya kata dia. Dia mau sholat. Apa tadi bilang ustaz itu? Dia mau sholat di Allahu Akbar. Kebetulan imam mengatakan usolli sholat sunnat al-idil fitri rak'ataini imamam lillahi ta'ala. Dengar mula di apa di terkadang Allahu Akbar. Lalu mulailah makmum itu berpikir, tadi apa dibilang ustaz ya? Apa? Udahlah, Allahu Akbar. Jadi enggak sah sholatnya. Karena akhirnya dia sholat tanpa niat. Niat di dalam hati. Agama mengalahkannya. Karena agama tidak pernah buat seperti itu. Memberat-beratkan diri. Sudah? Nanti kita lihat ke pelajaran umum. Biar kita lihat buktinya. Karena Islam hanya meminta kita mengamalkan yang bermanfaat pada kita. Kita tidak boleh bertanya tentang suatu hal yang tak penting bagi kehidupan kita di akhirat. Jangan kalian tanyakan hal-hal yang penting. Nanti saya berikan contohnya biar ada prakteknya. Ya. Di antara yang lain dalam masalah mandi ya, wafil ikhtisal. Mandi wajib kan ada terkadang. Mandi wajib bagi perempuan, laki-laki. Atau mandi Jumat bagi yang menganggap hukumnya wajib. Sudah? Wa fil ikhtisal haitsu yushaddidu ala nafsihi fi idkhalil ma'i fi udunayhi wa fi minkharayhi wa fi takhlili lihyatihi fayut'ibu nafsahu nafsuhu ta'ban 'aziman huwa fi ghinan 'an. Dalam masalah mandi ya, di mana dia terlalu memberatkan diri dalam memasukkan air kedua telinganya. Tatkala dikatakan bahwasanya mandi wajib itu harus meratakan air ke seluruh tubuh, lalu dalam benak pikirannya termasuk rongga-rongganya masukkannya air ke dalam, apa tak pekat telinganya itu? Kemudian telinga juga ya, hidung masukkannya gayung pas, yuk saya ingin mengikuti sunnah dengan baik, masuk harus masuk kena apa enggak pusing kepala dan lain sebagainya. Ya, besok terakhir dia sakit. Kan begitu jadinya. Padahal ya dalam masalah seperti ini ya, wa fi takhlili lihah, terkadang menyela jari jemari lihyah jenggot ini ya sampai dan lain sebagainya ya. Ini penting kecil, orang-orang Arab ini kan dalam menjelaskan ini tentu kan yang dilihat di wilayah dia. Betul ini adalah seorang ulama talibul ilmi kibar dari Yordania. Tentu kan orang Arab lihyahnya kan beda dengan kita gitu. Nah, dalam masalah ini kan terlalu berat-beratkan. Bagaimana supaya, padahal dikatakan ya, hal-hal seperti itu hanya memberatkan diri. Terakhir nanti muncul was-was, oh ini udah kena air belum ya? Padahal kalau diumumkan air, kenapa enggak ada keterangannya dari Rasulullah seperti itu? Padahal tata cara mandi sudah dijelaskan Rasulullah. Kalau enggak, dari mana kita mengetahuinya? Sampai masuk air buyur, masuk ke telinga, hidung, kemudian segala macam, akhirnya sakit dia besok. Terlalu memberatkan. Tapi kan enggak, kalau kita mengamalkannya dengan baik, bukan meremehkannya namanya, ini berlebihan namanya, berlebihan. Terlalu memberat-beratkan diri. Akhirnya apa yang terjadi? Menyimpang. Kalau kita meminta berat-beratkan diri, akhirnya susah kita mengamalkannya. Contoh yang memberatkan diri apa? Bid'ah. Seluruh bid'ah pasti memberatkan diri. Coba kalian Isra Mi'raj panitia. Apa yang kalian lakukan pertama? Keliling-keliling rumah minta dana, bikin panitia. Kemudian yang bagian tugas minta dana, mendatangkan ustaz, menyediakan amplopnya kalau memang yang pakai amplop ya. Kemudian masjidnya harus dirapikan dan sebagainya, bentuk dekorasi segala macam. Salat saja enggak kayak gitu. Enggak ada kita lihat salat bikin dekorasi sekian, tinggal salat, Allahu Akbar, dah pahalanya besar. Ini kan memberat-beratkan namanya. Apalagi yang memberatkan bid'ah orang ke kuburan. Kuburannya harus dibangun lagi pakai marmer, biayanya udah berapa itu ya. Kemudian dikasih kelambu warna hijau kayak seperti ini lagi, belum lagi iklannya dari mulut ke mulut, atau kalau perlu masuk televisi butuh dana segala macam ya. Lalu lagi cerita dongengnya kan harus pandai tukang cerita pula, kalau enggak laku. Banyak hal berat Rasulullah. Sedangkan perintah Islam apa? Ratakan kuburan, selesai. Kalau hanya untuk mendoakan keselamatan penghuni kuburan, setiap hari kita mendoakannya, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, dia berjumpa. Atau sehari-hari kita, atau kalau kita orang tua kita, dari mana kita bisa mendoakannya? Ya Allah ampunilah tuh seorang tua. Sambil jalan kubur, ya Allah masukkanlah seorang tua ke surgamu yang luas. Atau orang kaum muslimin dan muslimat, sambil jalan. Gak ada mesti kalau berdoa ke kuburan dulu. Berat. Minta maaf kapan saja boleh. Orang tahan-tahannya, saya berusaha nantilah, kapan mau dekati Ramadan, nanti kosong-kosong kita di sana, kata dia. Sebelum itu dia udah meninggal. Memberat-beratkan. Ya. Nah, Bani Israel pernah seperti itu. Dalam kisah dia diminta apa coba? Menyembelih bakarah ya kan? Lalu ditanyanya, bentuknya seperti apa? Mudakah? Tuakah? Oh, kayak gini. Warnanya kayak mana? Udah lagi. Akhirnya Allah tentukan bentuknya semua. Akhirnya dia kesusahan mencarinya. Hampir dia tidak menyembelihnya. Karena gak ada kriteria itu. Dia yang membuat kriterianya. Lalu Allah tetapkan atas apa yang mereka lakukan. Bingung dia mencarinya kemana. Oleh karena itu tak usah banyak. Seperti misalnya dosen mengatakan begini. Jangan tanya banyak dan macam. Disusahinya nanti. Karena nanti kalau salah, tinggal kita mengatakan, bukankah Bapak hanya menjelaskan seperti ini? Kalau bilangnya, kenapa engkau enggak tanya? Kan begitu. Iya, kita kan asarnya tidak terlalu banyak menyusahkan Bapak. Bapak kan iri ngomong, masa kami tanya, bisa nanti kami dimarahi. Ya, ini kan diajari, Islam mengajarkan seperti ini. Nah, jangan memberatkan. Bani Israel menyimpang gara-gara itu. Hampir saja mereka tidak menyembelih sapi itu atas perintah Allah, ya, untuk melihat siapa yang membunuh pemuda yang membuat terjadinya perseteruan di antara dua desa. Karena mayat pemuda yang mayat itu berada di perbatasan dua desa, sehingga yang sana menuduh yang ini menuduh yang ini. Hampir-hampir mereka kriterianya enggak ada. Di manalah mencari sapi yang seperti ini? Siapa yang buat seperti itu? Gara-gara mereka banyak. Karena perintah sapi. Lalu ditanyanya, mudakah atau tuakah? Udah itu warnanya kayak mana? Susah hidup ini juga. Makanya banyak bertanya pada perkara yang tidak penting, membuat kita menyimpang. Contoh yang lain begini. Dalam hadis, ya, yanzilu, atau sebelumnya, inna quluba, kita masuk kepada hadis ya, prakteknya, inna quluba bani Adam, inna quluba bani Adam kulluha baina asbu'aini min asabi ar-Rahman ka qalbi wahid yusarrifu haythu yasha. Hadisnya sahih riwayat Muslim, terjemahannya begini, sesungguhnya hati-hati keturunan Adam berada di antara dua, di antara, di sela-sela dua jari jemari Allah tabaraka wa taala, bagaikan hati yang satu Allah, ya, yusarrifuhu haitsu yasha, Allah bolak-balikkan ke arah mana yang Allah kehendaki. Muncul pertanyaan orang yang tak penting. Jadi jari Allah itu dua kayak mana bentuknya ya? Berarti kalau jari jemari kan banyak, jumlahnya berapa? Itulah yang membuat manusia menyimpang. Dia pikir jari Allah kayak jari kita. Kita saja makhluk, jari kita kayak jari kucing beda. Apalagi jari pencipta, itulah penyebab kenapa menyimpang. Contoh yang lain, sifat 20. Sifat 20 banyak orang buat jalan-jalan pinggir jalan. Gila, mempelajari sifat 20. Terlalu memberatkan diri. Ya, bukan tugas kita, Pak, mengimani jari, ya kita tahu jari. Maknanya kita tahu jari. Tapi kaifiahnya bagaimana? Itu diserahkan kepada Allah. Karena kan enggak dijelaskan. Kita mengimaninya, disebut jari ya jari. Jari bahasa kita paham, jari ada adalah sebuah kosakata yang ada maknanya. Tapi seperti apa? Ah, ini yang enggak perlu. Di sini letak penyimpangan manusia dalam masalah asma' wa sifat itu. Di antara yang lain, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya kulla lailatin. Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam. Haitsu hayna yabqa thulutsul akhirah. Tatkala malam itu tinggal sepertiga malam terakhir doang. Atau saja, ya. Tatkala malam tinggal sepertiga malam yang terakhir saja. Ya kan? Itu berarti kita imani Rabb kita turun di sepertiga malam yang terakhir. Sudah, sudah. Lalu ada orang bertanya-tanya yang tak penting bagi dia. Bumi ini kan berputar. Kalau Allah turun di sepertiga malam yang lain, di bumi yang lain enggak lama kemudian sepertiganya juga. Berarti Allah turun naik doang, katanya lagi. Ini yang membuat manusia menyimpang. Metode orang tasawuf dan orang-orang filsafat, main akal dia. Enggak penting. Islam ini mudah. Ah, katanya ah. Enggak percaya kita sama Al-Qur'an. Apa enggak percaya kita sama hadis? Dalam pengamalannya baru kita tanya ahli ilmu. Tatkala dikatakan sholat, ya sholat. Caranya, lihat penjelasan ahli ilmu. Tatkala ayat-ayat seperti Allah turun ke langit dunia, ya sudah turun, kita imani seperti itu. Bagaimananya? Kita tanya ahli ilmu. Kemudian ahli ilmu mengatakan, masalah kaifiahnya itu dikembalikan kepada Allah. Maka kita berhenti di situ. Jangan sibuk-sibuk. Jadi gimana dia ya turun tiap malam enggak naik-naik lah, berarti turun naik akhirnya dia gila. Mikirkan itu aja. Pentingnya sama dia apa coba? Enggak penting sama kita. Dalam artian itu khusus bagi penuntut ilmu, khusus mengimaninya itu wajib. Tetapi membahas itu enggak ada gunanya. Karena kita enggak diminta memerintah untuk membahas Allah. Kita hanya diperintah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa Illa liya'budun, beribadah kepada Allah. Kita diperintahkan beribadah, beribadah, beribadah. Berarti harus kita tahu persis itu ibadah itu apa. Karena kita tidak diperintahkan membahas Allah. Enggak ada di Al-Quran atau hadis. Kalian tahu, cari tahulah bagaimana Allah itu detailnya, bentuknya gimana. Enggak ada. Lalu kenapa kita sibuk-sibuk mengurus sesuatu hal yang kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya? Bahkan dengan cara itu kita menyimpang jadinya. Mudah Islam ini yang membuat susahkan orang-orang yang tak berilmu. Ya? Baik. Di antara yang lain yang membuat orang menyimpang bagi penuntut ilmu ya, kalau ada ayat, ya, ada ayat atau hadis yang kita pahami artinya secara bahasa Arab mudah dan tidak bertentangan dengan ayat yang lain, maka kita pahami apa adanya berdasarkan bahasa itu. Jangan misalnya multitafsir. Ini kayaknya maknanya ini juga ini. Ini artinya maknanya ini juga. Terakhir tak teramalkan. Ya, maka ya ikhwan, kita tidak boleh menanyakan suatu perkara yang tak penting bagi kita. Kata orang Arab, al ilmu bihi la yanfa, al jahlu bihi la yadur. Kita pun punya ilmu di situ, manfaatnya tak ada. Kita pun tak ada ilmu di situ, istilah kita bodoh di situ, enggak juga membuat kita binasa. Sebagai contoh, ini dampak dari pelajaran umum sebetulnya ya, merembet ke pelajaran agama. Beberapa siswi di Ulunuha, ya, tempat saya mengajar, dia mendatangkan pelajaran yang datang dari anak-anak SMP, SMP, kemudian mereka OSIS SMP. Dia mengatakan, "Ustaz, jawabannya apa ini? Mana pertanyaannya ini?" Pertanyaannya adalah, "Ustaz, kalau astronot kiblatnya kemana kalau sholat?" Kalau astronot kiblatnya kemana kalau dia sholat? Pertanyaan saya, sejak kapan astronot sholat? Ini adalah pertanyaan al-ilmu bihi la yanfa. Kenapa? Gak akan terjadi orang sholat di sana di ruang angkasa karena Allah tetapkan bumi sebagai tempat tinggal. Sebagaimana orang mengatakan kalau nanti orang di bulan atau di Mars ke arah mana dia sholat, gak akan terjadi itu. Itu cerita dongengnya. Sebelum mereka ke sana udah kiamat duluan di sini. Hancur alam ini. Ya? Yeah. Itu pertanyaan tak penting. Penting sama kita apa? Kecuali tadi, misalnya ditakdirkan pula dari zaman dahulu kala tidak ada gravitasi di bumi, orang mengambang semua. Barulah kita bertanya karena kita sholat wajib. Oh, kalau saya mengambangnya gini ke arah mana saya sholat? Bolehlah. Ini orang kita semua kalau jatuh dari atas langsung ke bawah kok enggak ada ngapung dia. Fungsinya apa ditanya? Keilmuan enggak penting. Bodoh pun kita situ enggak akan masuk neraka. Kita tahu pun enggak akan ke sorga, malah kita susah dibuatnya. Keluar hukum baru yang enggak akan pernah dilaksanakan. Oh, ke arah ini, mana pernah dilaksanakan itu? Maka para ulama tidak mau menjawab pertanyaan sebelum terjadi. Kalau belum terjadi mengatakan apa? Nantilah kalau sudah terjadi. Buang-buang waktu. Contoh yang lain dalam ilmu fisika untuk anak sekolah. Saya melihat banyak sekali di pelajaran umum ini yang membuat orang menyimpang. Kenapa bintang itu berkedap-kedip, kata dia. Ya kan? Muncul pertanyaan dalam fisika. Mengapa bintang itu berkelap-kelip? Berkedip-kedip, kan gitu ya? Kita tanya balik. Fungsinya apa untuk dia? Dia habiskan waktu meneliti, membaca buku. Belum tentu benar ya, karena ihtimal juga itu. Dicari buku, dijawab jawabannya. Udah habis digunakannya tadi baca Al-Quran, udah dapat pahala dia. Top, dapat jawaban. Dapat pahala? Enggak ada. Mempelajari ilmu umum enggak dapat pahala. Harus paham itu. Berdalam-dalam dalam ilmu umum enggak ada pahala apa-apa. Kapan dia dapat pahala? Kalau memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Contoh kalian dokter misalnya, dokter. Mempelajarinya enggak dapat pahala sama sekali. Tetapi tatkala memberikan kebaikan kepada kaum muslimin, di saat itulah dibalas sebagai sebuah pahala. Kalau dia belajar kedokteran, dia simpan untuk diri sendiri, enggak praktek dia, enggak ada ini dan segala macam, udah pensiun ya, dia bisnis. Ya kan, dia milih bisnis enggak jadi dokter, sia-sia hidupnya. Enggak dapat pahala sama sekali. Nah, fungsinya apa tadi coba? Bintang berkedip-kedip. Saat capek dia mencari, meneliti banyak buku dan lihat di Google dan segala macam. Oh, dapat jawaban. Terus ini namanya berilmu pun kita enggak dapat apa-apa. Bodoh pun kita sih enggak ada masalah. Cuma habis waktu menelitinya. Oleh karena itu nasihat kita untuk di bidang umum ini, hendaklah itu diajarkan perkara yang memang penting, yang memang akan dilakukan. Misalnya di kedokteran, mana bagian-bagian yang penting, mana bagian-bagian sifatnya cerita enggak kenapa, atau bidang pertanahan misalnya, mana bagian-bagian yang memang itu akan dihadapi dan mana hanya cerita-cerita saja. Supaya jangan habis waktu. Selebihnya baca Al-Quran, baca agama, memahami din ini dengan baik. Itu namanya at-tanattu', memaksa-maksakan diri pada perkara yang tak penting. Dan dalam masalah agama ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi ditanyakan. Analisis namanya. Dalam Islam tak ada analisis, kecuali kalau dia sudah ada kejadian, ya, lalu dicari hukumnya. Misalnya masalah kontemporer, baru dianalisis bentuk kesamaannya dengan zaman dahulu apa. Begitu dia. Ini kalau belum terjadi, ini namanya at-tanattu', memaksa-maksakan diri. Kesimpulannya ya ikhwan dan akhwat, at-tanattu' ini adalah penyebab manusia menyimpang dari jalan Rasulullah, para sahabatnya, atau menyimpang dari Islam. Adat at-tanattu' ini ada dalam masalah agama, ada dalam masalah dunia. Yang mana saja itu tercela, tapi tercela yang paling besar itu dalam masalah agama. Kenapa? Jadi bid'ah. Ya, jadi bid'ah. Kalau pada pekan yang lalu takalluf. Takalluf itu adalah dia memaksakan diri berfatwa, dia bukan ahlinya tapi dia paksakan, ditampilkan orang. Udahlah enggak apa-apalah, majulah majulah ceramah, enggak ada ustaznya enggak datang nih. Maju majulah, maju maju, suruhnya orang. Dia pun memberanikan diri ceramah, paten pula ya kan. Harus kita bedakan antara ceramah dengan menyampaikan ilmu. Kalau ceramah siapapun bisa, tukang becak pun kita panggil kembali Grab itu ceramah bisa dia. Tinggal ngomong doang kok. Tapi kalau menyampaikan ilmu itu yang enggak bisa, karena qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat kok banyak kali dai, maka kita harus rinci. Dai ada dua, dai yang menceramah, dai yang menyampaikan ilmu. Dia yang banyak itu dai yang ceramah. Dai mencari ilmunya sedikit orangnya. Paling 10 orang. Dai penceramah bisa ribuan di kota Medan ini. Ya. Oleh karena itu, coba kalau masalah seperti ini tuntut sekali dia adakan majelis ilmu membahas kitab. Dia pasti kebingungan, enggak bisa bahasa Arab. Apa mau dibahas? Atau enggak ada buku terjemahan, suruh dijelaskannya. Enggak bisa. Karena masalah ini kita harus duduk dengan ulama dahulu, atau minimal kita mendengarkan majelis kajian-kajian para ulama, kemudian sering bertanya dan lain sebagainya, tidak membahas dari enggak mudah. Begitu juga at-tanattu', memberat-beratkan diri. Kita sudah diberikan batasan-batasannya, kenapa kita lewati? Akhirnya kita sendiri yang susah. Ya, kita sendiri yang susah. Akhirnya lihat yang asalnya niat tidak pernah diajarkan dalam Islam, gara-gara niat dia bolak-balik ngangkat tangan. Susah. Zikir jamaah, berdoa, dia memberat-beratkan diri menghafal doa dan lain sebagainya. Akhirnya dia lupa, terkadang dia memimpin doa jamaah salah, lupa hafalannya, enggak pandai lagi dia menyambungnya karena dia enggak bisa bahasa Arab. Akhirnya berhenti. Kan memberatkan diri semua. Intinya seluruh bid'ah dalam Islam adalah sikap dari at-tanattu', memberat-beratkan diri dalam perkara yang tidak penting bagi kita. Dan penyimpangan pertama dalam Islam ini dia, at-tanattu' ini. Tatkala Abdullah As-Sabi sibuk menanyai ayat-ayat mutasyabihat yang tidak penting, lalu Ibnu Umar bin Khattab memukuli kepalanya sampai dia tobat. Itu ini adalah al-mutanattu' ini adalah penyakit pertama dalam Islam yang diselesaikan oleh Umar bin Khattab dengan memukuli Abdullah bin As-Sabi yang menanya tentang ayat-ayat mutasyabihat yang tak penting bagi diri dia. Ya ikhwan, nah Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas penyimpangan yang kedelapan, yaitu al-isti'jal, terburu-buru. Dalam masalah apa? Insyaallah akan kita bahas pekan depan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Yang agak panjang nanti penyimpangan tatkala memberontak, Pak ya. Masalah pemberontakan itu penyimpangan yang kesembilan, iya. Itu agak panjang pembahasannya. Nah, penyimpangan ini ada sampai nomor 10. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menghadiri walimah? Walimahan yang tidak sesuai syariat, melainkan adat istiadat dan terdapat acara upah-upah. Bagaimana jika kita disuruh mengikuti proses itu sebagai saudaranya dan ikut memakan makanannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Pertanyaan ini saya bagi menjadi tiga. Yang pertama, hukum menghadiri walimah. Yang kedua, taat kepada manusia. Yang ketiga, memakan, hukum memakan makanan walimah, makan makanan yang banyak penyimpangannya di dalam. Yang pertama, hukum menghadiri walimah. Menghadiri walimah hukumnya wajib cuma satu. Menghadiri wajib walimah itu hukumnya adalah wajib. Apa itu? Pernikahan, itu saja. Adapun yang lain, khitanan, teman, apa namanya, yang dibuat manusia ya, khitanan, kemudian akikah, syukuran, banyaklah ya walimah dibuat acara-acara seperti itu. Dari itu semua yang wajib dihadiri hanyalah acara pernikahan itu. Sudah? Tetapi harus dirinci. Pernikahan yang bagaimana sekarang? Tentu pernikahan yang tidak bertentangan dengan syariat. Tatkala sudah berkaitan melawan syariat, banyak penyimpangan di sana, ikhtilat, musik dan lain sebagainya, ya, maka di saat itu gugur hukumnya menjadi haram. Tidak boleh didatangi. Dan tidak boleh dihadiri. Saya membicarakan hukum sekarang. Yang kedua, bagaimana kalau kita diperintahkan mengikutinya? Jelaskanlah dengan baik dan lembut kepada keluarga bahwasanya itu tidak boleh dilakukan dan tidak boleh taat kepada manusia dalam perkara maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam perkara kemaksiatan kepada Maha Pencipta. Secara logika begini, orang tak sholat tidak ada masalah, kan begitu. Keluarganya tak sholat biasa bagi dia. Tapi keluarganya melawan adat, bagi dia kayak petir-petir menyambar-nyambar. Ini terbalik, harus dibalikkan. Seharusnya keluarga tak sholat kayak petir menyambar. Memang sebentar aja petir menyambar kalau memang tak sholat betulan. Dan Islamnya pun diperselisihkan para ulama, masih Islam atau tidak. Adapun adat istiadat itu manusia, produk. Maka produk manusia ya ikhwan dan akhwat, lihat dia dari sisi Al-Quran dan sunnahnya, bukan asal datang. Dalam masalah ini kita diuji kesabaran kita di sini dia. Karena pada zaman sekarang itu, atau sebelumnya juga pada zaman-zaman, kita ini diuji apakah kita ini sanggup untuk mengamalkan Islam ini dengan baik dan benar, atau malah kita ikut terjun kepada apa yang diyakini masyarakat. Karena ujian orang masuk mengamalkan Islam pada zaman sekarang cuma dalam pengamalan. Kalau pada zaman Rasulullah ujiannya apa? Kematian. Karena kalau tidak bertempur di medan perang, dihabisi kayak di Mekah. Kita gak sampai ke arah sana. Kita gak sampai dikirim pasukan kita di dalam ikut bertempur, tinggalkan istri anak. Kalau meninggal mati syahid, saat itulah berpisah dengan keluarga, gak akan balik lagi. Kalau kembali kita mendapatkan ghanimah dan peperangan, tentu dengan niat yang ikhlas dari peperangan ini. Sekarang ujian kita adalah mengamalkan Islam itu. Kita dimusuhi oleh yang namanya Muslim juga, yang dia mengaku dirinya Muslim. Kita sabar atau tidak? Ya, dalam perkara maksiat tidak boleh kita ikuti. Berani kita mengatakan tidak. Oleh karena itu saya sendiri secara lisan saya sampaikan kepada seluruh keluarga, kalau acara adat tidak usah kalian undang saya, enggak akan saya datang. Maka enggak pernah lagi datang undangan ke rumah saya semenjak tahun 2014. Apakah putus hubungan? Siapa bilang? Siapa bilang? Mereka tetap memberikan komunikasi yang baik. Kenapa? Kita bergaul dengan baik, kita mencari ridha Allah, Allah atur pergaulan kita. Tapi kalau kita cari ridha manusia, bisa saja hari ini dia senang sama kita, besok sudah dibencinya. Tapi kalau kita cari ridha Allah, hari ini barangkali dia membenci kita. Karena apa? Karena tidak mengikuti apa yang dia inginkan. Tapi kan ini tadi, bahwasanya hati manusia di jari jemari Rahman, dibolak-balikkan. Hari ini dia tidak susah, besok kita yang orang paling dicintainya. Bisa-bisa dia berubah, ikutinya sunnah. Penasaran dengan dia? Penasaran dia dengan kita? Kan gitu. Dan kita harus sadar, rezeki dari Allah, bukan dari masyarakat, bukan dari keluarga kita. Maka kita harus berani untuk menyelisihi keluarga kita yang menyimpang. Dan ini bukan bagian dalam apa? Mengajari seseorang itu untuk memberontak kepada keluarganya setelah dia ikut kajian ini, kok kayaknya ekstrim segala macam. Dia tak paham ajaran Islam. Gak ada di antara kita memaki-maki keluarganya, gak ada. Ya, justru dengan acara ini jadi enak. Orang meninggal gak perlu biaya-biaya besar. Kayak zaman sekarang, mau meninggal siapkan dulu dana untuk ngasih orang makan, belum lagi kuburannya lagi nanti. Ya, memberat-beratkan semua. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga bagaimana? Hukum makanannya. Makanannya halal selama dia halal. Ya. Itu kan tidak diberikan kepada sesembahan. Acara-acara bid'ah, selama dia bukan bid'ah yang mengkafirkan, acara-acara sesajen segala macam, ya, itu bisa kita makan. Karena itu dia tidak diberikan kepada sesembahan-sesembahannya. Kalau diberikan kepada sesembahan-sesembahan, maka tidak boleh kita memakannya. Karena itu hukumnya adalah sudah makanan yang haram diberikan kepada selain Allah. Sebagaimana kita menyembelih makanan kalau tidak untuk Allah, kan haram, jadi bangkai dia atas nama roh misalnya kepada dukun. Nah, begitu juga makanannya gimana? Halal. Kalau diantar terima. Kalau sudah kebiasaan bahwasanya di sini pakai amplop, bayar dia, kasihkan amplop. Ya. Dan lain sebagainya. Meskipun asal walimah itu dalam Islam orang miskin harus diundang. Bukan orang-orang berduit saja dipanggil sebagai balik modal. Karena pesta itu bukan mengumpulkan uang. Mengumpulkan uang untuk dia usaha dia nanti sebagai pengantin baru itu salah. Ya. Salah. Ini yang membuat orang terkadang susah. Ya kan, dia datang, aduh kami gak ada uang, kata dia. Ah, pakaian saya gak ada yang bagus, kata dia. Gak datang dia. Salah sekarang tujuan orang menikah. Oleh karena itu kalau kalian menikah, undanglah orang-orang yang kalian kenal, kaum muslimin yang tidak punya apa-apa. Ya, gak mesti harus dapat amplop, dikasih amplop segala macam, mengharapkan itu. Ya, orang-orang kaya pula usaha yang harus datang segala macam. Enggak. Meskipun orang sudah tahu itu pasti kasih amplop. Tahu. Saya pun kalau diundang orang datang, saya siapkan. Ya. Karena sudah kebiasaan segala macam. Tetapi ini harus diajarkan bahwasanya itu bukan tujuan utama untuk walimah ini. makanannya halal, ya, makanan mubah. Kalau kita haramkan harus pakai dalil, kan ini untuk acara yang boleh, ya, maka makanannya, kesimpulannya adalah walimah yang tidak sesuai syariat haram. Kemudian bagaimana kalau kita diminta untuk karena hubungan kekeluargaan taat kepada makhluk dalam perkara maksiat tidak boleh. Kemudian bagaimana hukum makanannya? Makanannya halal. Ustadz, bagaimana jika seorang akhwat memberatkan mahar terhadap ikhwan? Nah, ini dia mau menikah ini. Tapi akhwat itu barangkali mintanya mobil, rumah, ya, perusahaan sekian, tanah berhektar-hektar, yang ingin mengkhitbahnya, ya, karena terlalu besar ikhwan tersebut mundur, ya, kasihan ikhwan miskin, ya, bagaimana ini? Pertama, pengalaman. Pengalaman hidup saya di semenjak saya mengajar di Sabilul Mukminin tahun 2005 itu beberapa orang tua siswi atau siswa yang ada kakaknya kemudian mengatakan, Ustaz, kakak si fulan ini murid Ustaz ini ada loh, Ustaz kalau mau menikah dengan dia bolehlah. Saya gak pernah melamar orang. Ya, orang tua sering datang ditanya, Ustaz mau menikah dengan kakak si fulan, ada anak saya perempuan, kan nggak apa-apa menawarkan putrinya kepada orang yang soleh. Itu dalam persangkaan dia, ya. Kita pun menurut saya bukan orang soleh yang kali, karena harus terus perbaiki diri. Karena memuji sendiri juga nggak ini. Saya nggak merasa diri sebagai orang yang soleh, berat sekali. Tetapi ya tentu kita harus terus memperbaiki dalam sebagainya. Tetapi karena niat saya masih untuk studi belajar, saya mengatakan saya belum bisa. Di Jakarta, ya, persyaratannya memang, ya, saya nggak boleh pulang mengajar di pesantren tempat kami, kata dia. Oh, nggak bisa, saya harus disuruh pulang oleh Ustaz Abdul Hakim Abda. Dosen pun begitu di Jakarta itu, ya, Ahmad mau menikah, saya kasih berapa sih sama kalian itu menikah? 5 juta cukup sih, kami bilang. Karena di sana yang udah ngerti ngaji 5 juta cukup, sederhana. Ya, ya maharnya kitab. Terkadang ya emas misalnya 3 gram, kalau dulu kan belum mahal kali. Sekarang barangkali udah sampai 1 juta setengah atau 2, ya tergantung. Kemudian sisanya hanya untuk sekedar ngundang rekan-rekan aja bisa. Tapi tetap saja mereka terkadang kalau mau menikah saya kasih 10 juta aja. Orang mau belum menikah. Yang saya lihat di sini, dari mana kami tahu bahwa saya menikah itu kami di Jakarta itu 5 juta cukup? Karena memang teman-teman yang sudah menikah di Libya, ya, kami tanyai yang di Pulau Jawa itu, antum mau menikah berapa lagi? 5 juta. Saya datangi langsung orang tuanya. Orang tuanya penting, udah nikah aja dulu langsung, nanti masalah itu enggak usah direpot-repotkan. Terkadang orang tua si perempuan yang membantu, kata dia. Kan begitu? Karena orang tua ini, ya, masalah perempuan ini repot. Karena kan masalah kemiskinan tidak di tangan manusia. Tidak di tangan manusia. Ya. Saya ambil contoh. Ketua Yayasan Ar-Risalah As-Sunnah Tanjung Merawa itu, Muslim Maslan, itu satu generasi saya di As-Sunnah. Tukang pangkas rambut saya dulu. Kawan main bola. Teman sekamar. Ya, Muslim Maslan. Dia melamar putri salah seorang bisa dikatakan yang ekonominya mapan di di Kuta Juru. Tanjung Anom itu. Ya, di kampung itu dia, ya, ibaratnya terpandang lah. Berani dia melamarnya. Biar kita lihat pandangan dalam apa, ya. Orang tua ini udah ngaji. Ngajinya pun baru semenjak As-Sunnah itu ada, kita dikirim ke kampung-kampung, ya. berdakwah, orang tuanya datang hadir, akhirnya dia pun ikut membantu sunnah dan lain sebagainya, dia kenal sunnah, dapat hidayah. Orangnya juga enggak banyak tanya. Jadi kalau banyak tanya itu susah mendapatkan hidayah. Lalu dia barangkali menginginkan anaknya menikah dengan si fulan atau salah seorang dari as-sunnah ini. Dia ngelamar, sarjana tak ada. Keluarga di sana cempurak lubang sana jauh. Ya tentu tahu ekonomi juga sebenarnya berapa. Tadi berani dia ditolak, enggak diterima. Ini anak terbiasa hidup mewah, sarjana dari UIN, UISU. Sudah, kenapa? Kami tahu paras oke. Karena saya lihat biasa datang ke sunnah berguru dengan istri-istri ustaz. Pokoknya untuk standar wanita oke lah. Kita melihat, kalau kita tinggalkan dulu agama, masalahnya dia kan sudah ikut juga kajian, tahu dia jilbab besar, sama dilamar. Ini laki-laki, si muslim maslan ini, sarjana tak ada. Sudah? Acara adat, adat karo. Tapi mereka atur acaranya supaya jangan terlalu banyak ikhtilat, segala macam atur, jadi selesai. Dah, rumah tak ada. Tentu dia malu tinggal rumah mertua. Ada rumah-rumah depan kecil, milik mereka juga masih TK di depan rumahnya itu. Seluruh mereka tinggal. Kami datang, kayak kalau kami datang udah nggak muat lah tempat itu. Ukurannya kecil. Memang tempat untuk tidur doang. Saya pun nggak tahu di mana mereka masaknya. Lalu si fulan ini diangkat jadi ketua yayasan, nggak ada sepeda motornya. Dibelikan mertua. Cicil. Dia nyicil sama mertua maksudnya. Kan gitu. Akhirnya lama-lama enggak prosesnya, pokoknya jadi milik dia lah begitu ya. Singkat cerita kehidupan ya. Muslim Maslan adalah alumni terkaya sunnah. Karena dia sekarang pemilik beras, pemilik pabrik beras, dan dia bahkan dia mengatakan kemarin beberapa tahun yang lalu, saya tak mampu lagi mensuplai beras ke Riau. Akhirnya mereka mendatangkan beras dari Thailand. Wilayah Tanjung Merawak itu dia kuasai. Untuk as-sunnah saja berapa beras yang dia masukkan dari perusahaannya. Sudah? Kalau masalah mobil kita cerita ya ganti-ganti aja saya lihat. Ya kan? Cuma saya gak tertarik dengan masalah seperti itu. Karena kalau secara pribadi saya lebih tertarik kepada kitab para ulama. Maka mencari dunia itu bukan bidang saya. Karena saya gak tertarik dengan dunia. Meskipun begitu, saya kesusahan menjaga dunia apa yang ada saya punya. Sudah? Ini kan pengalaman hidup. Apapun dia ada, umroh berulang kali, naik haji segala macam. Kemudian secara ekonomi dia mapan segala macam kuat. Yang asalnya pemuda miskin. Kalau tadi orang tua ini berpikiran anakku menikah dengan ini, tampangnya kayaknya aduh, rumah tak ada, sarjana pun tidak. Ya, miskin pula. Kalau sempat itu pemikiran bapak itu, tak jadi menikah. Dia enggak tahu ke depannya jadi pengusaha besar ini sekarang untuk tingkatan Deli Serdang. Tapi orangnya memang enggak apa kan gitu. Ya, salah satu kita katakan alumni terkenal, karena alumni banyak jadi pengusaha, tapi dia yang paling sukses. Saya sendiri yang tidak mau jadi pengusaha. Meskipun begitu saya juga berbisnis. Ada bisnis saya. Kenapa? Karena membeli kitab itu butuh dana yang besar. Dan saya tidak hanya mengandalkan gaji saja dari ulumuha itu. Meskipun lumayan, karena saya penjamin mutu. Maksud kita ini ya, dalam masalah ekonomi jangan dilihat ke sana. Intinya ikhwan yang sudah ngaji ini, dia saya yakin tekun belajar, tekun mencari dakwah, tekun dan lain sebagainya. Ya, ekonomi gak bisa kita yang menentukannya. Yang penting agama itu harus benar. Karena agama ini yang memimpin seseorang masuk neraka atau masuk surga. Kalau dunia sekaya apapun kalian, tinggal di dunia seluruh kekayaan itu pertanggungjawabannya di bawah. Ya. Makanya akhwat yang harus begini, harus begitu, apa jaminannya kalau dia menikah dengan orang kaya hidupnya sukses? Mana apa jaminan? Enggak ada jaminan. Bisa-bisa saya mendapatkan banyak orang kaya meremehkan majelis ilmu. Kenapa? Ah itu aja pun dibahasnya. Orang-orang miskin, itu istilahnya orang-orang yang kayaknya kurang berkreasi, itu aja dibahasnya. Islam ini kan memang itu aja pembahasannya. Siapa bilang kita kalau membahas tauhid semua sudah paham? Yang sudah kami saja kitab tauhid. Kitab tauhid 3 tahun saya mempelajari as-sunnah. Di Libya ulang lagi 2 tahun lagi balik sama ahlinya. Kemudian balik lagi enggak ada istilah tamat. Begitu. Ya. Jadi yang jelas kalau kalian ingin menghitbah seseorang, ya, utarakan apa adanya. Tapi Pak, saya adalah pekerja keras. Ya kan? Saya tidak akan mengecewakan. Jangan terlalu merendah. Ingat, dalam melamar seseorang jangan terlalu merendah. Ya, tegakkan kepala. Karena kita adalah manusia yang mulia. Kemudian ada hal yang manusia tidak dapat membelinya meskipun dia pakai emas segala macam. Apa itu? Pertama Islam. Yang kedua akidah, manhaj salaf. Mana ada orang bisa beli itu sebagai jalan pintu menuju surga? Kalau dia dapat kaya, tahu sunnah, agama dan lain sebagainya, saya belum temukan sebetulnya, kecuali kalau dia orang Arab. Ya, Ustaz Zainal Abidin, dia kisah ceritakan kepada kami di Jakarta. Dia mengatakan, masa-masa saya menuntut ilmu, terkadang saya jualan buku, tak laku-laku, jualan saya. Ya, orang enggak punya. Ya, enggak punya. Miskin, rata-rata ustaz seperti itu. Karena kalau kita menyibukkan menuntut ilmu, pasti enggak sempat berbisnis. Saya pun bisa berbisnis karena saya suruh orang lain yang kontrolnya, saya yang menjalankannya, saya hanya kontrol doang. Sudah? Sekarang apa yang tidak dimiliki Ustaz Zainal? Pesantren dia punya, travel dia punya. Ya, istri 4 sebagian saya dengar. Ustaz, ya, itu bukan kita menceritakan, artinya kan pengalaman hidup ini, ya. Ya. Banyaklah kita lihat bagaimana asatizah yang memang sederhana hidupnya. Rezeki ini kita tidak tahu. Ya. Oleh karena itu, kalau ada akhwat yang jadi pertimbangannya adalah seseorang gelar sarjananya, gelar kekayaannya dan lain sebagainya, bukan itu yang diajarkan oleh Islam. Tetapi lihatlah agamanya. Kalau anak akhwat ulunuha, akhwatnya, siswi-siswi itu, kalau saya lain lagi saya kasihkan sama mereka. Saya berharap kalian nanti akan dilamar orang-orang yang soleh. Amin, katanya mereka semua. Sudah? Lalu saya bilang begini, nanti kalau kalian dilamar, ya, jangan kalian terpedaya kalau dia datang bawa mobil mewah, pakai macam mata hitam, kepalanya botak setengah di atas, perut buncit, yang penting mobil mewah, bisa saja mobil rental. Ya kan? Katanya mobil rental. Sudah? Tanya agamanya. Orang tua kan biasa saja itu. Hebat, ya, terima aja besar mobil. Apa mobil? Mobil bisa-bisa apa? Kapannya bisa kita kan? Karena masalah dunia bisa dicari. Tapi saya katakan kepada mereka adalah, buku ini kalian harus beli, harus kalian punya. Oh, Ustaz mahal? Ah, gampang. Seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nanti kalau ada kalian melamar, maharnya enggak usah mahal-mahal kali. Tapi tambahkan dia. Sama juga kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di mana beli Ustaz? Banyak di Darul Fikir ini ada kok. Kan gitu. Atau telepon ke Jakarta, kirim. Artinya apa? Saya mengatakan rumah-rumah kaum muslimin harus memiliki perpustakaan. Nah, begitu. Ya. Bukan harus kalau harta selama tidak malas si laki-laki, insyaallah sukses. Menjadi kaya kan enggak wajib. Yang wajib mengamalkan Islam. Salat itu wajib. Jadi orang kaya mana wajib? Sahabat aja kaya-kaya enggak nampakkannya. Utsman, coba lihat antara Utsman dengan orang miskinnya sahabat seperti Abu Hurairah. Yang sering pingsan, tapi namanya sering disebut An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nama-namanya sering disebut, didoakan. Dan saya bilang, Abu Hurairah dan Utsman sama beda. Tampangnya nampak, artinya dari sisi gak nampak satu orang kaya, satu miskin. Sama. Padahal satu pengusahanya, sahabat satu, memang generasi, ya, apa namanya, sahabat yang miskin. Oleh karena itu, jangan salah menyikapi seseorang. Jangan nilai orang dari kekayaannya. Lihatlah agamanya. Karena itu mengantarkan kita ke sorga. Sorga apa yang tidak ada? Batang pohon di sorga semua dari emas. Telaga Al-Kausar itu dikelilingi oleh kubah-kubah yang terbuat dari lu'lu', permata-permata dan lain sebagainya. Kalau mau kita lihat kekayaan yang hakiki nanti di sorga. Kalau di dunia sebesar apapun yang kita punya pasti ditinggalkan. Kemudian pertanggungjawabannya ikut dibawa. Tapi kalau ilmu enggak, ilmu kita tuntut kemanapun kita pergi, ilmu itu sama kita. Enggak pula ditinggalkan dulu nanti sambil lagi ya. Enggak ada. Bawa, kita meninggal sama ilmunya dibawa. Itu kemuliaan ilmu. Makanya kepada akhwat-akhwat, atau kalian katakan kepada adik-adik kalian, atau malah kalian, jangan pula diajari saudari-saudari itu supaya cari orang yang kaya raya. Zaman sekarang kehidupan orang umumnya memang dunia. Jarang sekali orang memikirkan akhirat. Yang perlu sekarang bagaimana orang itu memperhatikan akhiratnya. Karena Rasulullah mengabarkan di akhir zaman orang yang mengamalkan sunnah mendakwakannya, pahalanya berapa? 40 orang sahabat. Apa tak hebat itu? Ya, saya rasa demikian. Ya, oleh karena itu kalian pun kalau ingin melamar, ya jangan terlalu merendah. Datangi secara jantan, nggak perlu pakai WA segala macam. Langsung datang, assalamualaikum, Pak begini seterusnya. Saya kenal, saya minta izin. Bagaimana, boleh atau tidak? Kalau nggak boleh kan ya sudah, assalamualaikum. Cari yang lain. Wanita banyak. Tapi pastikan kalian memang sungguh-sungguh orang-orang yang bekerja. Enggak, jangan kalian pikirkan kalian sakit dan meninggal akhirnya memikirkan seorang wanita, padahal jumlahnya begitu banyak di dunia ini. Ya, jangan sakit gara-gara itu. Karena rezeki jodoh segala macam sudah diatur. Ya, si pulang itu tadi enggak apa-apa. Satu cempedak lubang di sana, satu di Tanjung si Kuta Juru, ketemu kok jodoh jadi. Akhirnya jadi pengusaha besar. Nyaman hidupnya. Di samping mereka tahu agama. Kita enggak tahu kehidupan orang, ya. Baik, saya rasa demikian ya ikhwan. Insyaallah akan kita bahas hadis yang berikutnya pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.